Oh Tuhan, tolonglah daku dari ratapan ini. Sejak ku ditinggal pergi, tiada lagi kan dapat melupakan. Langit mendung, awan gelap, petanda hujan kan pada